Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'du. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah, jemaah Masjid Al-Hidayah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkumpul di Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin, karya Abu Zakaria Al-Hafidz Abu Zakaria Yahya Ibn Syarab An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam berikutnya adalah wal Qur'anu hujjatun laka au 'alaika. Sesungguhnya Al-Qur'an itu akan menjadi pembelamu atau penuntutmu. Karena Al-Qur'an adalah tali Allah Subhanahu wa taala yang kokoh dan dia adalah hujjah Allah atas makhluknya, maka Al-Quran dan ilmu Al-Quran dan pemahaman tentang Al-Quran dan hasil dari membaca Al-Quran, maka itu boleh jadi akan menjadi pembelamu, akan menjadi pembela kita, manakala kita gunakan Al-Quran dan ilmu dan isi Al-Quran dan mengamalkan isi Al-Quran untuk mengantarkan kita kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan manakala kita melaksanakan kewajiban kita terhadap Al-Quran, kewajiban kita terhadap Al-Quran adalah percaya dengan semua kabar yang disampaikan oleh Al-Quran, melaksanakan apa yang diperintahkan Al-Quran, menjauhi berbagai hal, berbagai larangan yang terdapat dalam Al-Quran, memuliakan dan menghormati Al-Quran. Maka jika demikian sikap kita terhadap Al-Quran, maka amal kita berupa membaca Al-Quran, mengkaji isi Al-Quran akan menjadi pembela kita di hadapan Allah. Namun jika kondisinya adalah sebaliknya, kita menjadi orang yang menghinakan Al-Quran, kita menjadi orang yang memboikot Al-Quran, memboikot Al-Quran dari sisi lafaz dengan tidak pernah membaca Al-Quran, memboikot Al-Quran dari sisi makna dengan tidak pernah mengkaji isi kandungan Al-Quran, dan memboikot beramal dengan Al-Quran dengan tidak pernah mengamalkan perintah dan larangan Al-Quran, maka berarti kita tidak melaksanakan kewajiban kepada Al-Quran, maka Al-Quran akan menjadi penuntut kita pada hari kiamat. Dan di hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan posisi yang ketiga di antara dua posisi itu. Maka tidak ada posisi netral. Maka Al-Qur'an bagi seorang muslim itu pilihannya cuma dua. Kalau enggak menjadi pembela, maka akan jadi penuntut. Tidak ada posisi ketiga bersifat netral, membela ya enggak, menuntut juga tidak. Maka Nabi tidaklah menyebutkan bahasanya Al-Quran itu bisa netral, tidak membela, tidak pula menuntut. Artinya tidak boleh tidak Al-Quran itu bagi seorang muslim cuma ada dua pilihan. Boleh jadi menjadi pembela kita, akan jadi penuntut kita. Ini tidak boleh tidak ada dua kemungkinan ini, apapun kondisinya tidak ada pilihan ketiga. Oleh karena itu maka kita mohon pada Allah agar Allah jadikan Al-Quran itu untuk kita semua adalah menjadi pembela yang akan memberikan petunjuk kepada kita di dunia dan di akhirat. Innahu jawadun karim, sehingga dia adalah zat yang maha pemurah lagi maha pemurah. Kemudian Nabi katakan selanjutnya, kulun nasi yardu, di pagi hari setiap orang itu dihadapkan pada dua pilihan. Ada orang yang melakukan aktivitas dan amal-amal yang dengannya dia menyelamatkan dirinya, dan ada orang yang sibuk dengan aktivitas yang menjerumuskan dan mencelakakan dirinya. Maka setiap orang memulai harinya di waktu pagi dengan aktivitas, dan ini satu hal yang bisa kita saksikan. Orang itu bangun terus beraktivitas. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan malam sebagai tempat ketenangan. Tidur yang paling nyaman itu di malam hari. Seenak apapun tidur di siang hari, lebih enak tidur di malam hari. Hal ini karena sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan malam hari sebagai tempat atau situasi atau waktu yang tenang, waktu istirahat tenangnya manusia. Wa walladzi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar tsumma yab'atsukum fihi. Dan dialah Allah yang mematikan kalian di malam hari, yaitu dengan menidurkan kita. Maka ayat ini menunjukkan Al-An'am 60 bahasanya tidur adalah kematian. Wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar, dan Allah mengetahui aktivitas apa yang kalian kerjakan di siang hari. Tsumma yab'atsukum fihi, kemudian Allah lah yang akan membangkitkan kalian. Maka berdasarkan ayat ini, tidur yang terjadi di malam hari adalah kematian kecil. Pada saat tidur, terutama di malam hari, tenanglah saraf-saraf kita dan istirahatlah badan, dan muncul barulah lagi nasyat, keenergikan badan untuk melakukan berbagai aktivitas selanjutnya. Setelah dia beristirahat dari aktivitas sebelumnya, maka jika pagi tiba, maka setiap orang berjalan, setiap orang menuju aktivitas khasnya masing-masing. Ada yang kemudian menuju, ada yang memilih untuk menuju aktivitas kebaikan. Inilah kaum muslimin, terutama muslim yang taat. Dan ada orang yang membuka akhirnya dengan menuju kepada aktivitas keburukan. Berkatalah orang kafir dan orang-orang yang menyerupai orang kafir, wal'iyadzu billah. Maka seorang muslim yang taat, di waktu pagi pertama kali dia, ketika dia bangun, dia berwudu, artinya dia bersuci. Dan di awal hadis telah kita bahas bahasanya bersuci adalah separuh iman, sebagaimana dalam hadis ini. Dan seorang muslim pergi mengerjakan sholat, artinya seorang muslim memulai harinya dengan beribadah kepada Allah Azza wa Jal, memulai harinya dengan toharah, dengan berwudu, yang ini membersihkan badan dan hati, dan memulainya dengan sholat, yang sholat merupakan penghubung antara hamba dengan sang pencipta. Maka seorang muslim membuka harinya dengan aktivitas dan amal kebajikan. Bahkan seorang muslim yang benar-benar taat akan membuka harinya dengan tauhid. Karena dituntunkan jika bangun dari tidur untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala dan membaca 10 ayat terakhir Ali Imran. Yaitu firman Allah, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil ulil albab, dan seterusnya sampai akhir surat. Maka muslim yang benar-benar taat, yang semangat dalam kebaikan, bangun tidur dia buka dengan membaca Al-Qur'an. Setelah doa bangun tidur, maka dia baca 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran. Sesungguhnya dalam pencipta langit dan bumi dan perbedaan malam dan siang terdapat tanda kekuasaan Allah bagi orang yang punya pikiran, itulah orang-orang yang beriman. Inilah sikap seorang muslim. Inilah orang yang di pagi hari yang pada hakikatnya dia menyelamatkan dirinya. Maka dia tukar dirinya, dia jual dirinya pada Allah Subhanahu wa taala, supaya bebaslah dan merdekalah dia dari murka dan siksa Allah. Maka seorang muslim menjual dirinya kepada Allah, yang dengan transaksi tersebut maka dia merdekakan dan selamatkan dirinya. Dan ada manusia yang kedua yang membuka harinya dengan aktivitas yang menyengsarakan dirinya. Itulah orang kafir yang di pagi hari memulai kegiatannya dengan aktivitas yang membawa pada kebinasaan. Aubaqam maknanya ahlaka, membinasakan. Karena orang kafir dan orang yang menyerupai orang kafir membuka harinya dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya dia buka harinya dengan makan dan minum, makan dan minumnya orang kafir itu akan menjadi tambahan hukuman pada hari kiamat. dan akan menjadi dan dia akan dihisab karenanya. Setiap suapan yang dimasukkan oleh orang kafir pada mulutnya itu akan menjadi tambahan siksaan di neraka. Setiap teguk minuman yang dia telan dari air, maka itu akan menjadi tambahan siksaan, dan setiap pakaian yang dia pakai itu akan jadi tambahan siksaan. Maka statusnya maksiat. Orang kafir setiap teguk itu berarti nambah siksaan. Makin banyak dia neguk air, maka makin banyak tambahan siksaannya. Setiap suap yang dia telan, tambahan siksaan. Makin banyak dia makan, malah ikut lomba makan, maka itu akan menambah siksaannya. Dalilnya adalah firman Allah di surat Al-A'raf ayat yang ke-32. Allah katakan, "Kul man harama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-thayyibati minar rizq." Katakanlah, siapakah yang mengharamkan perhiasan yang Allah keluarkan untuk hamba-hambanya? Dan katakan, siapakah yang mengharamkan rezeki yang enak-enak? Maka ayat ini dalil hukum asal dari perhiasan emas, perak, dan yang lainnya. Hukum asalnya adalah halal. Tidaklah haram kecuali yang diharamkan oleh syariat. Dan syariat mengharamkan laki-laki untuk memakai emas. Demikian juga makanan yang enak-enak, hukum asalnya adalah halal. Kecuali yang diharamkan oleh syariat. Maka orang bilang daging yang paling empuk itu daging babi, namun syariat mengharamkannya, maka itu haram. Qul hiya lilladzina amanu fil hayati dunya. Katakanlah bahasanya rezeki yang enak dan perhiasan tersebut Allah maksudkan untuk orang-orang yang beriman saat kehidupan di dunia. Maka Allah ciptakan perhiasan, Allah ciptakan makanan yang enak-enak itu, Allah sampaikan maksudnya adalah untuk orang-orang yang beriman, bukan untuk orang yang kafir. Maka ketika orang kafir menikmatinya, maka dia menikmati sesuatu yang tidak menjadi haknya, ya, karena Allah tidak memaksudkan itu untuk mereka. Allah tidak menciptakan makanan dan ini untuk mereka. Khalisata yaumal kiamah, dan itu murni untuk orang yang beriman secara realita nanti pada hari kiamat. Artinya tidak ada bagi mereka campuran sedikit pun pada hari kiamat. Maka ketika Allah mengatakan itu adalah Allah tujukan untuk orang-orang yang beriman saat hidup di dunia, dan murni untuk orang beriman saat pada hari kiamat, maka bisa kita pahami dan bisa kita simpulkan bahasanya makanan-makanan yang nikmat tersebut itu adalah haram, tambahan dosa untuk orang-orang yang tidak beriman. Dan bahasanya kenikmatan tersebut adalah murni untuk mereka pada kiamat nanti, karena mereka akan mendapatkan hukuman karena menikmati makanan dan minuman itu. Dalil yang lain, dalil yang kedua yang menunjukkan bahasanya orang kafir nanti di akhirat akan mendapatkan tambahan hukuman dengan setiap suap yang dia telan dan setiap teguk air yang dia minum. Dalil yang kedua adalah firman Allah di surat Al-Ma'idah. Dan surat Ma'idah adalah termasuk surat yang terakhir turun. Artinya tidak ada ayat yang mansukh dalam surat Al-Ma'idah. Tidak ada ayat yang mansukh, tidak berlaku hukumnya dan isi kandungannya jika dia ada dalam surat Al-Ma'idah. Dan sebaliknya, surat Al-Ma'idah mungkin sekali menasakh, menghapus isi kandungan ayat atau surat yang lain. Namun dia tidak dihapus karena dia surat yang terakhir. Termasuk yang paling terakhir Allah turunkan. Allah katakan di Al-Maidah ayat yang ke-93, "Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus shalihati junahun fi ma ta'imu." Tidak ada bagi orang yang beriman dan beramal soleh dosa gara-gara makanan yang mereka makan. Bisa kita simpulkan jika demikian bahasanya untuk orang yang tidak beriman terdapat dosa gara-gara makanan yang mereka makan. Oleh karena itu orang kafir sejak pagi tiba wal iyadzubillah dia menjerumuskan dirinya dan membinasakan dirinya. Adapun orang yang beriman, maka dia menyelamatkan dan membebaskan dirinya dan menyelamatkannya dari siksa api neraka. Nas'alullah ayaja'alana jami'an minhum. Semoga kita semua adalah di antara orang-orang yang terbebas dari neraka. Maka di akhir hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan bahasanya manusia itu terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah manusia-manusia yang Al-Quran itu akan menjadi pembelanya. Dan kelompok yang kedua adalah dan berikalah orang-orang yang menyelamatkan dirinya dengan melakukan amal soleh. Dan kelompok yang kedua adalah orang yang membinasakan dirinya dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk dan tercela. Wallahul muwafiq. Kemudian kita masuk hadis yang kedua di bab sabar di Riyadhus Shalihin, atau hadis yang ke-26 dari awal Riyadhus Shalihin. Ada satu hadis dari sahabat Abu Sa'id yang nama aslinya adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radallahu anhuma. Ananasan min al-Ansar, ada sejumlah orang Ansar yang minta harta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ngemislah bahasa kasarnya. Fa'tahum, maka Nabi kabulkan. Permintaannya diberi. Summa sa'aluhu, kemudian setelah diberi minta lagi. Demikianlah sifat umumnya orang. Dikasih kemudahan, permintaannya diberi, biasanya tuman. Besok minta lagi. Fa'atahum, lalu Nabi pun masih sama, memberikan apa yang diinginkan. Hatta nafidah ma'indahu, sampai habis harta yang Nabi miliki. Bolak-balik orang itu minta terus dan Nabi kasih terus. Sampai habis hartanya Nabi, sampai habis uangnya Nabi. Faqala lahum hina nafida kullu syai'in anfaqa biyadaihi, maka Nabi berkata kepada para peminta tersebut ketika habis segala sesuatu yang bisa Nabi infakkan dengan dua tangannya. Maka Nabi katakan, "Ma yakun 'indi min khairin falan adakhirahu 'ankum." Semua kebaikan yang ada pada diriku yang bisa kuberikan, dan diantaranya adalah harta, maka aku tidak akan simpan dari kalian. Aku tidak akan halangi kalian untuk mendapatkannya. Aku akan berikan jika ada. Nah, masalahnya enggak ada. Maka aku tidak memberi kali ini bukan karena aku pelit, karena habis. Bukan karena aku pelit, kata Nabi. Namun bahasa bebas ya, Nabi mau mengatakan apa? Di kesempatan ini kalian minta lagi dan aku tidak beri. Bukan karena aku pelit, namun karena memang asli sudah enggak ada. Kemudian Nabi katakan, "Wa may yastafif yu'afihullahu." Barang siapa yang memaksa dirinya untuk tidak ngemis, tidak minta-minta sama orang lain, maka Allah akan berikan padanya sifat tersebut. Dia akan jadi orang yang kuat untuk tidak mudah minta-minta dengan orang. Wa man yastaghni yunihillahu, dan barang siapa yang melatih dirinya untuk merasa kaya dan merasa cukup, maka Allah akan mudahkan sehingga dia akan jadi orang yang merasa cukup dengan pemberian Allah. Dan yang menjadi sisi pendalilan, wa may yatasabbar yusabbiruhullah. Siapa yang mau latihan sabar, maka Allah akan berikan padanya sifat sabar. Maka sabar itu didapat dengan latihan. Boleh jadi sebagian orang memang sudah punya gawan bayi sabar. Namun tidak menutup kemungkinan orang yang tidak punya sifat sabar dari gawan bayinya bisa punya sabar, asalkan mau berlatih. Wa may yatasabbar yusabbihullah. Siapa yang mau berlatih sabar, maka Allah akan berikan padanya sifat sabar. Wa ma utiya ahadun ato an khairan wa ausa minas sabri. Dan tidaklah seorang itu diberi satu pemberian yang lebih baik dan lebih lapang, lebih luas daripada sabar. Muttafaqun alaih. Disintiatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Bukhari beliau letakkan di bab memiliki sifat iffah, menjaga kehormatan dengan tidak ngemis dan minta-minta. Sedangkan juga diriwayatkan oleh Muslim dari judul bab oleh An-Nawawi, keutamaan ta'afuf, keutamaan orang yang memiliki sifat iffah, menjaga kehormatan dengan tidak minta-minta, dan keutamaan orang yang memiliki sifat sabar. Maka di antara sifat atau akhlak Ar-Rasul alaihi salatu wasalam, beliau tidaklah dimintai sesuatu yang beliau punya kecuali akan beliau berikan. Maka tidaklah uhida ay urifa, tidaklah diketahui kalau Nabi sallallahu alaihi wasalam menolak pengemis. Bahkan Nabi memberi dan selalu memberi pemberian seperti pemberian orang yang tidak takut miskin. Padahal Nabi hidup di rumahnya kehidupan orang miskin. Namun pemberiannya adalah pemberian orang yang tidak takut miskin. Padahal hidupnya orang miskin. Luar biasa. Hidupnya orang miskin, pemberiannya pemberian orang kaya yang tidak takut miskin. Bukan pemberian orang miskin dan bukan pemberian orang kaya yang takut miskin, namun pemberian orang kaya yang tidak takut miskin. Padahal belum miskin. Karena harusnya pemberian sebagaimana pemberiannya orang miskin. Atau banyak orang memberi dengan pemberiannya orang kaya yang khawatir besok miskin. Tapi Nabi kehidupan di rumahnya belum miskin, namun pemberiannya adalah pemberian orang kaya yang tidak takut miskin. Bahkan sampai-sampai bukti kemiskinan Nabi, sampai-sampai Nabi ngikatkan batu di perutnya sebagai pengganjal dari luar. Pengganjal lapar dari luar. Lapar diganjal namun dari luar. Manfaat enggak ya? Ya, maka demikianlah Nabi kita alaihi salatu wassalam, dia adalah akramun nas, manusia paling pemurah di samping manusia paling pemberani. Maka setelah habis apa yang ada di tangan Nabi, maka Nabi kabarkan kepada para peminta dan para pengemis tersebut bahwasanya tidak ada satupun kebaikan yang ada di tempat Nabi. Jika ada kebaikan yang ada di tempat Nabi, yaitu jika ada harta di tempatnya, Nabi tidak akan menyembunyikannya dan menghalangi orang untuk mendapatkannya. Artinya Nabi tidaklah mungkin menyimpan sesuatu supaya tidak diminta oleh para peminta. Nabi simpan dan Nabi tidak beri pengemis tersebut. Namun Nabi kali ini tidak memberi, sebabnya karena laisa indahu syai'un. Tidak ada sesuatu apapun yang bisa Nabi berikan. Kemudian setelah itu Nabi memotivasi umatnya secara umum dan para pengemis tadi secara khusus untuk istighfar. Untuk jangan bermudah-mudah ngemis. Jangan bermudah-mudah untuk meminta-minta pada orang lain. Yang ini dalam, ini disebut dengan sifat iffah. Punya kehormatan, menjaga diri sehingga tidak minta-minta pada orang lain. Maka Nabi motivasi umatnya agar memiliki sifat istighna, merasa cukup dengan nikmat yang Allah berikan. Ditambah memiliki sifat sabar. Inilah modal supaya bisa punya sifat iffah. Orang itu punya, agar bisa punya sifat iffah, dalam artian tidak mudah minta-minta dan ngemis, itu modal pokoknya adalah sabar. Yang gampang sedikit-sedikit minta bantuan, ngemis, nah itu adalah orang yang tidak punya sabar. Maka Nabi motivasi untuk agar memiliki tiga sifat ini. Iffah, istighna, merasa cukup dengan pemberian Allah, dan sabar. Maka ada tiga hal yang Nabi sampaikan, barang siapa yang merasa cukup dengan pemberian Allah, maka Allah cukupkan dirinya. Maka siapa yang merasa cukup dengan apa yang Allah janjikan, pahala yang Allah janjikan, sehingga dia pun tidaklah berharap-harap uluran tangan manusia, maka Allah akan cukupi dirinya azza wa jal. Adapun orang yang hobinya minta pada orang lain dan membutuhkan harta milik orang lain, maka hatinya akan selalu dalam keadaan miskin, selalu dalam keadaan fakir, waliyadzubillah, dan tidak akan pernah merasa cukup. Semuanya kurang terus. Sebanyak apapun yang Allah beri, kurang. Karena cukup itu kunci pokoknya adalah hati yang merasa cukup. Maka jika seorang itu merasa cukup dengan, merasa puas dan cukup dengan pahala yang ada di sisi Allah, sehingga tidak melirik bantuan uluran tangan manusia, maka Allah akan cukupkan dirinya sehingga tidak perlu bantuan manusia. Allah akan jadikan dirinya seorang yang mulia. Tidak mau dia menghinakan dirinya dengan minta-minta. Ba'idan anil su'al, sehingga dia sangat anti dengan yang namanya ngemis dan minta-minta. Kemudian poin yang kedua yang Nabi sampaikan, siapa yang berlatih dirinya agar memiliki sifat iffah, menjaga kehormatan, dalam pengertian tidak minta-minta kepada orang, maka Allah akan berikan padanya sifat iffah. Maka siapa yang menjaga dirinya dari apa yang Allah haramkan berkaitan dengan masalah syahwat lawan jenis, maka Allah akan berikan padanya sifat iffah. Maka manusia yang memperturutkan nafsunya, yang dirinya memperturutkan semua keinginan nafsunya, yang itu berkaitan dengan masalah terjaganya kehormatan, maka dia akan binasa waliyadu billah. Karena jika seorang itu memperturutkan keinginan dirinya, hawa nafsunya, maka dia akan mengikuti dan akan memperturutkan syahwat berkaitan dengan lawan jenis, berkaitan dengan perempuan, maka dia akan binasa. Dia akan melakukan zina dengan berbagai macam bentuknya, zina mata, zina telinga, zina tangan, zina kaki, bahkan zina kemaluan. Yang ini adalah al-fahisyah, perbuatan yang sangat keji untuk ukuran orang yang masih normal fitrahnya, waliyadzubillah. Maka jika seorang itu istaaf menahan dirinya, mencegah dirinya dari hal-hal yang berbagai macam yang Allah haramkan, maka Allah akan berikan padanya sifat iffah, menjaga kehormatan. Maka Allah hamahu, Allah akan jaga dirinya, dan Allah akan jaga keluarganya juga. Karena zina adalah utang. Zina itu dain. Zina itu utang. Jika seorang suami, berzina, maka dia punya utang yang tidak akan lunas kecuali istrinya berzina. Dan demikianlah realitanya. Demikianlah realita yang bisa kita saksikan. Satu, mengkhianati rumah tangga, merusak rumah tangga dengan zina, maka biasanya pasangannya akan, boleh jadi namanya setan katakan balas dendam atau apa, juga berbuat zina. Maka zina yang tidak ditobati adalah dainun, adalah utang yang tidak akan lunas kecuali dengan berzinanya istrinya dan berzinanya anaknya. Itu sifat zina, sifat dosa zina. Dan tidak hanya dan pada diri pelakunya saja, berhenti di situ, enggak. Maka di sini dikatakan, maka siapa yang menjaga kehormatannya dari zina, maka Allah akan lindungi dia dan Allah akan lindungi keluarganya. Allah akan lindungi anak dan istrinya dari perbuatan zina. Kenapa? Kenapa ada kalimat semacam ini? Ya, karena jika seorang suami berzina, maka istrinya akan berzina dan anaknya akan berzina. Maka berkaitan dengan masalah iffah, ada satu sifat mulia dalam Islam disebut iffah, dan iffah ini terjemah bebasnya adalah menjaga kehormatan dari dua hal. Yang pertama adalah menjaga kehormatan dari zina dan zina dan semisal itu, penyimpangan seksual. Kemudian yang kedua, menjaga kehormatan dari minta-minta pada manusia. Dua-duanya namanya iffah. Orang yang menjaga diri sehingga terjaga dari zina, maka dia adalah seorang yang punya sifat iffah, yang orangnya disebut afif. Demikian juga orang yang menjaga diri, menjaga kehormatan, tidak mau merendahkan, menghinakan dirinya dengan ngemis dan minta-minta, disebut juga dia memiliki sifat iffah. Dia adalah seorang yang afif, seorang yang memiliki sifat iffah. Ya, maka jika kita lihat konteks hadis yang tadi kita bacakan di awal, maka iffah yang ada dalam hadis ini adalah iffah berkaitan dengan ngemis. Iffah yang ada dalam ini berkaitan dengan ngemis. Ada orang yang hobi minta pada Nabi sampai Nabi kehabisan, akhirnya Nabi nasihati. Kalimat pertamanya, siapa yang melatih dirinya untuk punya sifat iffah, maka Allah akan berikan padanya sifat iffah. Maka konteks jika kita lihat awal hadis, maka menunjukkan iffah di sini adalah iffah dalam pengertian menjaga diri dari ngemis-ngemis dan minta-minta. Namun boleh jadi kita lihat melihat lafadznya tanpa melihat sababul wurudnya, karena menimbang kaidah para ulama, ala ibratu bi umumi lafzi la bi khususi sabab. Bahasanya kalimat itu kita tangkap, kalimat dalam hadis dan Al-Quran kita tangkap dari redaksi yang bersifat umum dan tidak mesti harus kita kaitkan dengan sebab yang bersifat khusus. Maka menimbang sisi pandang ini, boleh juga kita maknai iffah dalam hadis ini adalah iffah dari zina, sebagaimana penjelasan Syaikh Utsaimin yang tadi baru saja kita bacakan. Maka untuk terjaga dari zina, orang itu perlu berlatih. Orang itu perlu berlatih. Manista'fa. Siapa yang melatih dirinya, memaksa dirinya untuk tidak bersentuhan dengan zina, maka Allah akan berikan padanya sifat iffah. Tapi orang yang tidak mau melatih dirinya, dia punya prinsip nantilah kalau bosan lah berhenti sendiri. Itu enggak jadi. Itu cuma bisikan setan saja. Karena setan itu akan membuat menarik terus sehingga enggak bosan. Bosan ini ganti yang itu. Bosan yang itu ganti lagi yang lain. Dan setan akan mengajar untuk membuat berbagai macam kreasi dalam masalah ini. Ada zina di hotel, zina di mobil, zina di ini. Dengan berbagai macam bentuk kreasi buatan setan. Sehingga prinsip sebagai orang nanti, saya turuti semua keinginan nafsu saya, nanti kalau bosan lah berhenti, tobat lah. Itu enggak. Enggak akan jadi. Karena jiwa manusia tidak semacam itu, jika diperturutkan terus berhenti itu enggak. Orang Arab bilang jiwa manusia itu seperti bayi yang netek ibunya. Kalau enggak disape, sampai jenggotan itu ya masih netek. Orang Arab bilangnya demikian. Ini mengatakan tentang jiwa manusia itu seperti bayi. Kalau diperturutkan itu tidak akan ada berhentinya. Berhentinya kapan? Mati. Berhentinya kapan? Wah, setelah kena AIDS baru kemudian berhenti. Namun kalau cuma diperturutkan, ini kondom gratis nih, mana? Soalnya pas-pasin kalau udah pas berhenti, enggak bakalan berhenti. Ya. Karena jiwa manusia, ya, jiwanya, sifatnya adalah tidak akan pernah puas jika dia dituruti. Demikian juga iffah dalam artian menjaga kehormatan dari meminta-minta. Itu juga butuh latihan. Kalau orang punya masalah dikit, kemudian sowan, minta bantuannya, minta sedekahnya, dikit-dikit minta sedekah, dikit-dikit minta. Maka punya masalah yang sepele sekali saja, dia akan minta bantuan orang untuk kepentingan dirinya. Dan kalau dia latih, dipaksa, minta bantuan orang itu kalau sudah opsi terakhir, sudah baru kemudian betul-betul ngemis, minta, merendah supaya ditolong, dibantu, maka Allah akan berikan padanya sifat iffah. Maka semuanya perlu pemaksaan dan pelatihan. Tidak bisa datang dengan tiba-tiba dan sendirinya. Kemudian yang ketiga, Nabi katakan wa may yatasabbar yusabbirullah, dan siapa yang melatih dirinya untuk sabar, maka dia akan punya sifat sabar. Artinya yusabbirullah artinya yu'tihillahu as-sabra. Allah berikan padanya sifat sabar. Maka jika kita bersabar, maka kita tahan diri. Tahan diri kita, jangan sampai melakukan hal-hal yang Allah haramkan. Maka kita, di antaranya adalah kita bersabar dengan kebutuhan dan kemiskinan yang ada pada diri kita, dan kita pun tidak merengek-ngerengek pada manusia bisual dengan ngemis. Ngemis dengan merengek-ngerengek. Karena Allah Ta'ala akan memberikan pada kita sifat sabar dan akan membantu kita untuk bisa punya sifat sabar. Inilah potong hadis yang jadi dalil di bab ini. Kan ini bab-bab sabar. Maka yang jadi potongan, yang jadi pokok dalil adalah kalimat ini. Karena ini adalah babnya, bab sabar. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan di akhir hadis, maka tidaklah seorang itu diberi satu pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala yang lebih baik dan lebih lapang, lebih longgar, lebih luas daripada sabar. Artinya tidaklah Allah memberikan anugerah kepada seseorang dengan satu rizki atau yang lain yang lebih baik dan lebih lapang daripada kesabaran. Karena jika seorang itu adalah memiliki sifat penyabar, maka dia akan sabar terhadap segala sesuatu. Jika dia tertimpa kesulitan, dia bersabar. Jika datang setan menggoda untuk melakukan perbuatan yang haram, dia akan bersabar. Dan setan mengompor-ngompor untuk meninggalkan apa yang Allah perintahkan, dia akan bersabar untuk tetap melaksanakan perintah Allah. Dan jika seorang itu telah Allah berikan padanya sifat sabar, maka ini adalah pemberian terbaik yang didapatkan oleh manusia. Dan pemberian yang paling lapang yang Allah diberikan pada manusia. Oleh karena itu kita jumpai seorang yang sangat penyabar, seandainya mendapatkan gangguan dari orang-orang sekelilingnya, dia dengar kata-kata yang menyakitkan, bahkan jika dia mendapatkan kezaliman dari orang lain, maka karena dia adalah seorang yang penyabar, maka dia meskipun kondisinya demikian, dia tetap bersikap tenang. Dia tidak kemudian emosional, tidak kemudian marah-marah, karena dia adalah orang yang bersabar terhadap cobaan yang Allah berikan padanya. Oleh karena itu, kita jumpai hatinya adalah hati yang tenang, jiwanya adalah jiwa yang nyantai, karena dia adalah seorang yang penyabar. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan, tidaklah seorang manusia diberi satu pemberian yang lebih baik daripada sifat sabar. Wallahul muwafiq. Dan Allah lah memberikan taufik kepada kita sekalian untuk memiliki sifat sabar. Demikian, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa akhudawana anilhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.